Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية قوله تعالى وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَحْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-12 ini, yang artinya kurang lebih, wa innakathu aymanahum, dan apabila mereka membatalkan perjanjian mereka, mereka membatalkan atau merusak sumpah janji mereka, setelah mereka berjanji dan diambil sumpah janji tersebut, min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum, dan kemudian mereka juga mencerca agama kalian, yaitu agama Islam. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah para pemimpin kafir tersebut. Sesungguhnya mereka, innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka setelah itu tidak ada lagi janji atau sumpah janji yang terikat dengan mereka. Lahum, la'allahum yantahun, dengan kalian perangi mereka, mudah-mudahan mereka menyudahi dan berhenti dari perbuatan mereka. Auqa'adh zahir wa huwa qawluhu ta'ala a'immatal kufri mawqi' mudmir atau mawqi' al-mudmar, mawqi' al-mudmar. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, Allah menyebutkan dengan zahir, menempatkan dengan zahir, yaitu firmannya immatal kufri, yang sebetulnya itu adalah tempat dhamir, tempat yang seharusnya didatangkan dengan dhamir. Falam yakul faqatiluhum, oleh karena itu Allah tidak menyebutkan dalam firman-Nya faqatiluhum, Tetapi Allah bahkan menyebutkan secara zahir, faqatilu a'immatal kufri. Yang seharusnya faqatiluhum, tetapi Allah bahkan menyebutkan dengan secara zahir. Jadi tempat a'immatal kufri di sini sebetulnya dengan dhamir hum, tetapi Allah menyebutkannya di sini dengan zahir. Liyadhulla 'alal haddi 'ala kitalihim, tentunya Allah menyebutkannya secara zahir di sini agar menunjukkan 'alal haddi 'ala kitalihim, atau sebagai penunjukan himbauan untuk memerangi mereka. Alal haddi ala kitalihim, himbauan untuk memerangi mereka. Jadi penunjukan untuk, atau penunjukan himbauan untuk memerangi mereka. A'immatul kufri, para pemimpin kafir, atau para pemimpin orang-orang kafir tersebut. Kenapa mereka diperangi? Tentunya setelah kita mendengarkan tadi ayat, maka di sini dirinci, wa annahum tamakkanu minal kufri, karena mereka bukan sadar dengan kekufurannya, tetapi bahkan mengokohkan, memantapkan kekufurannya wadalla ala anna bihadhil asya yakunul insan min a'immatil kufri, dan menunjukkan dengan ini, menunjukkan dengan ini manusia itu keadaannya dari yakunul insan, keadaannya dari para pemimpin kafir, tokoh-tokoh kafir, pemimpin-pemimpin kafir atau kekufuran. Wadalla ala anna bihadhil asya yakunul insan min a'immatil kufri wa huwa di mana naqdul 'uhud wa annahum tamakkanu minal kufri, mereka bahkan memantapkan diri mereka kepada kekufuran, dan menunjukkan perkara-perkara yang disebutkan keadaan manusia itu dari tokoh-tokoh kafir atau para pemimpin kafir, yaitu dia membatalkan, wa huwa naqdul 'uhud, dia membatalkan sumpah janji yang telah diambil. Wad'a ila dinil kufri, mereka juga menyeru kepada kekufuran, mengajak, mendakwakan kepada agama kufur. Wat'anu fi dinil Islam, dan mereka karena mengajak kepada agama kekufuran, mereka pastinya mencerca agama Islam. Karenanya mereka dikatakan a'immatul kufr. Naam, wa annahum tamakkanu minal kufri, bahwasanya mereka bahkan memantapkan dirinya dengan kekufuran. Wadalla ala anna bihadhil asya yakunul insan min a'immatil kufri, dan menunjukkan Dan perkara-perkara ini keadaan manusia itu dikatakan dari para pemimpin kafir, yaitu dengan membatalkan sumpah janji, mendakwakan kepada agama kufur, dan mencerca agama Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dengan sifat-sifat ini diketahui seorang itu adalah pemimpin-pemimpin kekufuran. Dia mengajak kepada agama kafir dan dia mencerca agama Islam. Karena itu para zanadiqah daripada kuffar. Zanadiqah, orang-orang yang mendakwakan kepada kekufuran dan mencerca, melecehkan Islam, bahkan menakut-nakuti manusia dari agama Islam. Tentunya ini adalah dakwah al-kufur. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau sudah seperti ini, mereka juga sudah membatalkan sumpah janji, pembatalan perjanjian mereka. Mereka bahkan mau mengarahkan manusia kepada kekufuran dengan berbagai fasilitas yang mereka miliki, sarana prasarana dan kekuatan. Kemudian mereka ingin memberangus, mencerca, mencaci, melecehkan, merendahkan Islam. Maka yang seperti ini tentunya pantas untuk diperangi. Faqatilu. Tentunya memerangi mereka bukan karena dimulai dengan kaum mukminin, tetapi mereka yang memulai. Maka ketika itu kaum mukminin pun memerangi mereka. Wallahul musta'an. Kita berada di zaman banyaknya orang melecehkan, mencela agama Islam, membanggakan bahkan dengan kebanggaan yang luar biasa terhadap agama-agama kafir. Ini dilakukan oleh mereka orang-orang kafir dan orang yang mengaku berislam dari para zanadiqah. Para liberal, nas'alullah liberalisme, orang-orang yang memegang pemahaman liberal, nas'alullah salamata wal afiyah. Tentunya memerangi mereka pula kalau seandainya di sana penguasa kaum muslimin memerangi mereka, maka kaum muslimin mengikuti pemerintah kaum muslimin. Tetapi ketika itu tidak didapatkan, maka memerangi mereka tentunya dengan hujjah. Dengan al-bayan. Hujjah dan bayan. Tentunya dengan ilmu. Baik itu dengan lisan ataupun dengan tulisan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama Islam. Karenanya usaha tokoh-tokoh kafir itu tidak berhasil. Keinginan mereka untuk menggiring kaum muslimin kepada agama kufur tidak berhasil. Jadi, memerangi mereka dengan al-bayan, lisan, juga dengan bil-kitabah. Dengan dakwah agar manusia menjadi di atas basirah, berada di atas terang benderangnya mereka di dalam agama atau di atas agama Allah. Dan tidak diinginkan kita berdiam, kita membiarkan segala macam kebatilan mengusik dan menguasai manusia. Wallahul musta'an. Itu menunjukkan lemahnya iman. Bahkan wal'iyadzu billah bisa jadi hilangnya iman. Sebagaimana hadis dari beramar ba'ruf nahi munkar, adnal ingkar, dari serendah-rendah pengingkaran, apa yang ada di dalam kalbu kita, mithqala dzarrah, dari keimanan mengingkari mereka. Tapi kalau tidak mengingkari mereka sama sekali, laisa wara'a dzalika min khardalin minal iman. Tidak ada lagi sedikit pun dari keimanan dalam kalbu kita, wal iyadzu billah. Jadi menerangkan kepada manusia dengan hujjah wal bayan, dengan ilmu, mendakwakan agama Allah agar mereka terbuka dan tertarik dengan agama Allah. Ini semua tentunya dalam rangka memerangi a'immatul kufri, menghalangi mereka dan membentengi kaum muslimin. Wa yadullu hadza ala anna a'immatul iman didduhum, dan menunjukkan dengan keterangan tadi, yaitu mereka membatalkan sumpah janji, mendakwakan kepada agama kekufuran, mencerca, mencaci agama Islam, maka menunjukkan dengan itu bahwa pemimpin-pemimpin iman, yadullu hadza ala anna a'immatul iman didduhum, pemimpin-pemimpin iman bahkan itu lawan atau sebaliknya dari mereka. Fahumul mu'minuna al-multazimuna li syara'il iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang berjalan dengan seksama terhadap syariat Islam. Al-mawfuna bi'uhudihi. Mereka orang-orang yang menunaikan sumpah janji. Ad-da'una ilallah. Mereka adalah orang yang berdakwah di jalan Allah, menyeru kepada manusia. Ad-dhabuna anhu. Mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah. Al-mubtiluna lima naqadahu zahiran wa batina. Mereka adalah orang-orang yang Mereka adalah orang-orang yang membatilkan dengan apa yang berusaha untuk dibatalkan secara zahir dan batin oleh a'immatul kufri tersebut. Jadi dhabuna anhu, mereka adalah orang yang membela agama Allah dan mereka adalah orang-orang yang membatilkan dengan apa yang mereka coba untuk membatalkan agama Allah secara zahir dan batin, yaitu oleh mereka a'immatul kufri. Wa annahum al-mawthuq bihim, dan bahwasanya mereka para imam-imam keimanan tersebut atau para pemimpin, para tokoh-tokoh iman ini, annahum al-mawthuq bihim, mereka lah yang dipercaya. Wa mahallul qudwa wal amana, mereka adalah yang menjadi tempat sandaran sebagai qudwa dan amanah. Nas'alullah ta'ala min fadlihi, kita meminta kepada Allah dari keutamaannya. Maka lihatlah sifat-sifat siapa yang dikatakan pemimpin iman tersebut, yang sifat-sifat ini seharusnya ada pada kita yang mengaku beriman. Karena kalau kita tidak ingin menjadi pemimpin kufur, kita menjadi pemimpin iman. Dan tentunya kita tidak mungkin dan tidak mau memilih pemimpin kekufuran. Namun bagaimana pemimpin iman itu, pemimpin keimanan tersebut, mereka adalah orang yang serius dengan seksama menjalani syariat Islam, syariat-syariat iman. Mereka adalah orang yang memenuhi sumpah janji mereka. Mereka adalah orang yang berdakwah di jalan Allah, mendakwakan agama Allah. Mereka adalah orang yang membela agama Allah. Mereka pula orang yang membatalkan apa yang berusaha untuk dibatalkan dari agama Allah secara zahir dan batin oleh para pemimpin kufur. Merekalah yang dipercaya. Merekalah sebagai sandaran kudwa dan amanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau sudah sifat-sifat ini ada, maka pantas dia dikatakan a'immatul iman, menyelisih apa yang disebutkan di sini a'immatul kufri. Bahkan a'immatul iman ini nantinya yang berhadapan dengan a'immatul kufri. Mereka lah yang memerangi a'immatul kufri. Betapa beruntungnya mereka yang dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin iman. Dan betapa celaka dan betapa ruginya mereka dikatakan a'immat al-kufri. Tentunya untuk menjadi pemimpin iman tidak lantas semata-mata menjadi pemimpin, tetapi dimulai dengan bagaimana dia bisa meraih kepemimpinan iman tersebut, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, beramal, kemudian meminta perlindungan kepada Allah, kebaikan dari Allah, agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Demikian dia meminta keikhlasan kepada Allah. Sehingga menjadilah dia seorang yang siap memimpin manusia dengan keimanan. Yaitu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Mendakwakan agama Allah, membela, menolong agama Allah, menghadapi para pengacau agama. Dan menjadi contoh, atau menjadi contoh atau suri teladan yang baik bagi manusia. Dengan akhlak, adabnya. Dengan keimanannya, ketakwaannya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum biihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.